نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab tauhid, masih pada bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yunsarun. Apakah mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan zat yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun juga, dan yang mereka persekutukan tersebut adalah makhluk yang diciptakan, bahkan tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang berdoa kepadanya, dan tidak pula memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Intinya masih pada bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, ya, atau peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada apa yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Dalil yang berikutnya, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa fihi an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. Dan di dalam kitab as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir dari salat subuh, yakni pada waktu iktidal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, yakni jauhkanlah dari rahmatmu fulan dan fulan. Ba'dama yakul, setelah itu beliau baca, setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Yani surat Ali Imran ayat ke 128, ya. Engkau tidak memiliki urusan apapun, atau engkau tidak memiliki kemampuan apapun dalam mengatur urusan ini. Baik, yakni mengatur urusan hidayah, ya. Karena kalau Rasulullah SAW mendoakan mereka mendapatkan laknat, itu berarti mereka dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak ada campur tangan sedikit pun dalam urusan ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Bukhari, yadu ala Sufwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham, yang mana orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya tersebut adalah Sufwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham, tiga orang, yakni tiga orang yang merupakan pemimpin-pemimpin pada perang Uhud. Fanazalat, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada campur tangan sedikit pun bagi kamu di dalam urusan ini. Surat Ali Imran ayat ke 128. Jadi ini merupakan sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat ke 108. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan juga riwayat yang sahih, ya, bahkan Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, bahwasannya ayat ini juga turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada perang Uhud dilukai kepala beliau oleh orang-orang kafir dan dipatahkan giginya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum?" Bagaimana bisa lagi satu kaum itu akan mendapatkan hidayah setelah mereka melukai nabi mereka sendiri, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kepada hidayah, mereka lukai, ya, mereka serang, ingin mereka bunuh, persis seperti kelakuannya orang Yahudi, yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Orang-orang Yahudi itu sifat mereka yaqtuluna anbiya Allah bighairi haqq, ya, suka membunuh, bahkan membunuh para nabi dengan cara yang batil. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada campur tangan sedikit pun bagi kamu di dalam urusan hidayah. Ya, jadi sebab turunnya ayat ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bagaimana lagi bisa mereka mendapatkan hidayah setelah mereka melukai nabi mereka. Nah, di dalam riwayat Abdullah bin Umar ini juga dalam riwayat Bukhari, ayat ini turun berkenaan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Ya Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Yani fulan dan fulan yang juga merupakan pemimpin-pemimpin pada perang Uhud. Ya, jadi masih kejadian yang sama ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atau dijauhkan dari hidayah dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Ya, karena mereka adalah para pemimpin pasukan kafir pada perang Uhud. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sama, laisa laka minal amri syai'un. Ya. Maka para ulama kita mengatakan tidak mengapa atau mungkin saja dalam satu ayat itu ada dua sebab, ya, ada dua sebab turunnya, ya, atau bisa jadi lebih dari dua. Ini mungkin saja terjadi sebab, ya, turunnya ayat itu lebih dari satu. Baik. Dan kedua dua hadis ini sahih. Yang pertama hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dan yang kedua hadis Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, termasuk ahli ibadah dan ulama di kalangan para sahabat, ya, menjadi rujukan umat di zaman beliau. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke-73 Hijriah. Ya, sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan, ya, baik ilmu maupun ibadah. Baik. Bahwasannya beliau menceritakan suatu hari beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir pada salat fajar, yakni ketika i'tidal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Yakni jauhkanlah mereka dari rahmat-Mu ya Allah. Dan fulan dan fulan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut, yaitu Sufyan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham, di mana mereka ini adalah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada perang Uhud. Jadi ini masih ada hubungan dengan hadis yang sebelumnya sebagaimana kata Ibnu Athiyah rahimahullahu taala, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini putus asa, ya, seakan-akan demikian. Karena bagaimana mungkin seorang itu akan mendapatkan hidayah setelah dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini tentunya dosa yang sangat besar, ya. Orang yang diperintahkan untuk diteladani malah disakiti, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, ya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un," ya. Engkau tidak sedikit pun ada campur tangan dalam urusan mereka. Iya. Maksudnya itu terserah Allah. Walaupun mereka telah melakukan dosa yang sangat besar seperti itu, tapi kalau Allah memberikan hidayah, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga. Dia tidak punya kemampuan untuk bersekutu bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan hidayah kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memberikan kemanfaatan, tidak pula bisa menimpakan kemudaratan kepada manusia, ya. Sehingga sisi pendalilan dari hadis ini jelas tentang batilnya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia dan hamba Allah yang sangat dicintainya, itu tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak pula bisa menimpakan kemudaratan, maka terlebih lagi para wali-wali atau orang-orang saleh yang tentunya derajatnya jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat, ya. Ini lebih tidak layak untuk disembah, lebih tidak layak untuk dimintai pertolongan. Iya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang batilnya peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada wali-wali dan orang-orang saleh. Ya. Demikian pula kepada para nabi dan kepada para malaikat. Ya. Sesembah penyembahan kepada makhluk-makhluk tersebut adalah kebatilan, karena mereka tidak sedikit pun, ya, memiliki campur tangan di dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadanya, tidak ada sedikit pun campur tangan makhluk, ya, dan orang-orang yang saleh terhadap apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak boleh kita beribadah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kepada orang-orang saleh, meskipun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dalil yang berikutnya, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ya. Dan juga di dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, "وأنذر عشيرتك الأقربين." Dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang paling dekat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memperingatkan keluarga-keluarganya yang paling terdekat. Beliau berkata, "Ya ma'syara Quraisy." Wahai sekalian kaum Quraisy. Ya, Quraisy ini adalah Fihr bin Nadr bin Malik, salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya dinisbatkan suku Quraisy. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya, ya, sehingga dalam riwayat Bukhari ada lafaz ya bani Abdi Manaf, ya, dan seterusnya. Ini keraguan dari perawi. Ishtaru anfusakum La ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian bangsa Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau Allah mengazab kalian, aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anka minallahi syai'a. Selamatkan dirimu dengan iman dan takwa. Aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ya Sofiyatu ammat Rasulillah. Wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a. Selamatkan dirimu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya aku tidak bisa memberikan penyelamatan kepadamu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang engkau inginkan. Ya. Namun selamatkan dirimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ya. Hadis diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Taib. Inilah salah satu hadis yang menjelaskan tentang awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau adalah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari suku Daus yang berasal dari negeri Yaman, ya. Beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat dan huffaz mereka, ya, penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5000 hadis, ya, lebih dari 5000 hadis. Ia meninggal pada tahun 58 atau 59 Hijriah, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Baik. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashirataqal aqrabin, ya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang paling dekat, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil karib kerabatnya dan bangsanya, suku Quraisy, ya. Dan memanggil secara khusus pamannya Abdul Muttalib, kemudian bibinya Sofiyah binti Abdul Muttalib, dan anaknya secara khusus Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan beliau menekankan kepada mereka bahwasanya wajib bagi kalian untuk menyelamatkan diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar selamat dari azabnya, ya. Karena kedekatan mereka secara nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada mereka. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selamatkan diri kalian, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada kalian. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan kemudaratan. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin, Qul inni la amliku lakum darra wa la rashada, Qul inni la yujirani minallahi ahadun, wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk kalian untuk memberikan satu kemudaratan atau memberikan satu hidayah. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula aku menemukan selain Allah subhanahu wa ta'ala tempat perlindungan. Iya. Maka Nabi SAW memperingatkan keluarganya sendiri, orang-orang yang paling dekat dengan beliau, bahwasannya kalau mereka tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditimpa azab. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang sangat dekat dari mereka dari sisi keluargaan, itu tidak bisa sedikit pun menolong mereka kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan azab untuk mereka. Maka sisi pendalilan dari hadis ini jelas. Ya, sisi pendalilan dari hadis ini jelas. Iya. Bahwasannya tidak boleh manusia itu beribadah atau berdoa kepada para nabi maupun orang-orang saleh. Iya. Sebab para nabi dan orang saleh ini tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun. Dan tidak bisa pula menolak kemudaratan. Dan tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan manusia. Bahkan tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Ya. Keluarga mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan azab terhadap keluarga-keluarga mereka sendiri. Tidak bisa mereka menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Maka bagaimana lagi mereka bisa menyelamatkan orang lain? Iya. Maka ini adalah dalil yang jelas, ya. Dan argumentasi yang sangat ilmiah bagi para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan-kuburan orang saleh yang datang di kuburan-kuburan para wali Allah untuk meminta perlindungan, agar ditunaikan hajatnya, ya. Dia minta kepada para penghuni kuburan-kuburan tersebut, ya. Padahal penghuni-penghuni kuburan itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya, dan juga tidak bisa menyelamatkan keluarga-keluarganya sendiri, ya. Bagaimana lagi dia bisa menyelamatkan orang lain? Iya. Oleh karenanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar, ya. Sebab dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya tidak boleh kita meminta kepada makhluk melebihi kemampuannya, ya. Dan apabila kita meminta kepada makhluk satu perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu telah merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain, bahwasanya hadis ini merupakan tanbih, ya, peringatan kepada siapapun juga, khususnya kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di zaman ini, ya. Terlebih mereka yang hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya seorang muslim itu lebih mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding keturunannya sendiri. Iya. Karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita peringatkan bahwasannya hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun mengaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun amalannya menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bermanfaat baginya. Yang bermanfaat baginya hanyalah iman dan amal saleh yang dia lakukan sendiri. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan terhadap karib kerabatmu yang paling dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit dan memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya yang paling dekat. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya haramnya bertawassul ya dengan jah, yakni dengan kehormatan Nabi atau kedudukannya sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya beliau tidak sama sekali bisa memberikan kemanfaatan ya kepada manusia, tidak bisa pula mengangkat kemudaratan. Iya. Dan juga bertawassul dengan kedudukan atau kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri tidak diteladankan oleh beliau, tidak pula dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kebid'ahan dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, dan di belakang beliau adalah para awliya Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa beliau. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk kebodohan kalau kita berdoa kepada orang-orang saleh, yang mana orang-orang saleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga hadis ini dari sisi fikih ya, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan dia juga mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ya, imam juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Dan ini pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Ahmad. Baik. Hadis ini juga ketika diletakkan dalam bab ini menunjukkan bagusnya pendalilan ya penulis kitab ini, yakni Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Baik. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dan kesimpulan dari bab ini adalah bantahan ya, bantahan-bantahan ilmiah untuk membuka pikiran dan akal orang-orang yang masih sehat akan batilnya ya, akan batilnya peribadahan dan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka, tidak pula bisa mengangkat kemudaratan apabila mereka berdoa kepadanya. Ya. Inilah yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan, pelajaran-pelajaran dari kitab Tauhid ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita, dan apa yang kita yakini dan kita amalkan mudah-mudahan nantinya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin karena sudah masuk ke sesi tanya jawab, kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 081394972127. Jadi kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 081394972127. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang telah masuk. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa sajakah batas aurat wanita? Baik. Aurat wanita telah dijelaskan secara makna di dalam ayat-ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat, menutup aurat wanita, atau memerintahkan mereka untuk menggunakan jilbab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istrinya orang yang beriman, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Mari kita perhatikan ayat ini, surat Al-Ahzab, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Kalau begitu, aurat wanita jelas. Seluruh tubuh mereka. Ya. Seluruh tubuh mereka adalah aurat. Ini batasan aurat wanita. Ya. Sebagaimana juga dijelaskan para ulama. Sehingga dari ayat ini, sebagian ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya wajib bagi seluruh wanita untuk menutup wajah dan kepalanya, ya, tanpa kecuali. Ya, ini dalil, salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mewajibkan wanita itu untuk menggunakan cadar. Karena jelas di sini Allah perintahkan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka tanpa kecuali. Ya. Tanpa kecuali. Baik. Hanya saja ada hadis-hadis yang oleh para ulama yang tidak mewajibkan jilbab, tidak mewajibkan cadar. Ya, maksudnya tidak mewajibkan cadar itu dijadikan dalil bahwasannya dikecualikan wajah, ya, dikecualikan wajah, ya, sebab menurut mereka ada dalil-dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengecualikan. Iya. Jadi kesimpulannya, aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita. Hanya saja pada bagian wajah ulama ada berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan tidak sampai wajib tapi sunnah. Ya, tidak sampai wajib tapi sunnah. Baik. Demikian wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita sholat tapi belum bisa 5 waktu, masih baru maghrib dan asar, apa itu dosa Pak Ustaz? Ya. Termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa besar, bahkan bisa mengantarkan kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hendaklah kita berusaha, ya. Berusaha sekuat tenaga, semampu mungkin, ya. Agar bisa melaksanakan salat 5 waktu. Iya. Jangan kita lebih mengutamakan kesibukan dari kesibukan-kesibukan dunia ini, ya. Tinggalkan sejenak, ya. Tinggalkan sejenak pekerjaan-pekerjaan maupun istirahat kita atau permainan kita demi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu hadis sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ya, adalah meninggalkan sholat. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal al-ahdu allazi baina wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Ya. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya. Sehingga berkata seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghairu as-salah." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat atau tidaklah memandang satu amalan yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran kecuali salat. Ya. Menunjukkan salat ini sangat penting, dan para sahabat memandang orang yang meninggalkannya bisa menyebabkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka janganlah kita lalai, ya, dari salat ini. Kita berusaha, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Iya. Dan sebenarnya tidak ada alasan sama sekali untuk bisa meninggalkan salat, ya. Sebab kalau seorang tidak mampu salat sambil berdiri, dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Tidak bisa berwudu, tayamum. Ya. Tidak bisa berwudu, tayamum. Baik. Bahkan diberikan keringanan lagi. Ketika dia melakukan safar, dia boleh meringkas sholat. Ya. Dan boleh menjamaknya. Ya. Sholat yang tadinya 4 rakaat, boleh dia jamak. Atau boleh dia ringkas menjadi 2 rakaat. Dan boleh dia jamak. Ya, dikumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Ya, misalnya, sholat zuhur dan asar. Dikerjakan pada waktu zuhur ketika dia safar. Ya. Waktu asar ditarik pada waktu zuhur dan diringkas sholatnya. Sholat zuhur dilakukan 2 rakaat dan sholat asar dilakukan 2 rakaat. Ini ketika perjalanan. Iya. Kemudian sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib tetap dilakukan 3 rakaat dan sholat isya bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Iya. Jadi berbagai kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sehingga tidak ada alasan untuk bisa meninggalkan sholat. Dan sholat bisa di mana saja. Kalau masjidnya jauh, sholat di kebun atau di sawah. Mungkin pergi ke sawah, sawahnya jauh, sholat di sawah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Iya. Kalau alasan kotor, ya, tidak ada air, maka kotoran itu perlu dilihat. Kalau kotorannya bukan najis, ya cuma sekedar tanah, itu tidak ada masalah. Ya, yang penting bukan najis, ya, bukan kotoran manusia ataupun kotoran hewan, ya, tidak ada masalah. Ya. Kalau tidak ada air, bisa bertayamum dan seterusnya. Ya, tidak ada alasan sama sekali untuk bisa meninggalkan sholat kecuali, ya, kecuali orang gila atau orang mati, ya, atau seorang wanita yang haid dan nifas, ini yang boleh meninggalkan sholat. Ya, orang gila atau orang mati, atau seorang wanita yang haid dan nifas. Karena orang mati, ya, dia tidak sholat lagi, tetapi dia disolatkan. Ya, jangan menunggu kita disolatkan, tetapi hendaklah kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali-sekali bilang kita tidak mampu, ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemudahan-kemudahan. Baik. Tolong jelaskan tentang fadilah sholat malam dan anjuran tentang hal tersebut. Ya. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang fadilah, ya, dan keutamaan sholat sunnah di malam hari. Ya. Sholatul Lail. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kanu qalila minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun," ya, tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu sahur. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Ya. Lambung-lambung mereka jauh dari pemberingan. Ya. Karena mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan harap. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Nabi SAW bersabda, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram, ya, puasa pada bulan Muharram. Kemudian salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salatul lail, ya, salat malam atau salat tahajud, ya. Juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata beliau, "Man istaiqadha min al-laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya rak'atayn jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di waktu malam kemudian dia membangunkan keluarganya atau istrinya, kemudian mereka berdua sholat bersama, maka akan dituliskan untuk mereka berdua ke dalam, atau dimasukkan, mereka berdua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Iya. Ini diantara dalil-dalil, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam. Baik. Dan juga ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa, ya, keutamaan berdoa di waktu-waktu malam tersebut, ya, terutama di waktu-waktu sahur, ya, sepertiga malam yang terakhir, ya, ini juga termasuk dalil untuk melakukan sholat malam. Karena ketika kita melakukan sholat, tentunya sudah mencakup di situ doa, ya, sudah mencakup di situ doa. Dan itu merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Ya. Kebiasaan sholat tahajud, sholatul lail merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Ya, hanya saja mungkin perlu diperingatkan bahwasannya sholat wajib itu lebih utama, sehingga jangan sampai seseorang mengutamakan sholatul lail, ya, begadang untuk sholatul lail, lalu dia mengantuk ketika sholat subuh, atau bahkan terlewat sholat subuh karena ketiduran, ya, sholat subuh yang lebih utama. Demikian, wallahu alam. Saya di KB dan tidak pernah haid, tapi kalau kecapean suka keluar darah sedikit-sedikit dan rasanya sakit, itu haid apa istihadah? Ya. Bisa dibedakan apakah itu haid atau istihadah melalui bentuk darahnya, ya, melalui bentuk darahnya. Ya. Kalau darah haid itu kan beda dengan darah istihadah. Ya. Darah istihadah itu darah normal, maksudnya bentuk darahnya seperti darah normal, ya, meskipun itu penyakit. Ya. Darah istihadah itu penyakit, ya, tetapi bentuk darahnya seperti darah normal. Baik. Kalau darah haid itu dia memiliki bentuk khusus, ya, diantaranya baunya tidak enak, ya, baunya tidak enak, dia berbau, ya, tidak seperti darah biasa. Kemudian warnanya hitam, ya, warnanya hitam dan bentuknya kental. Ya, kalau darah biasa merah, kemudian mencair, ya, kemudian merah mencair dan tidak berbau, ya, dan tidak berbau, ya. Jadi lihat saja bentuk darahnya, ya. Kalau darah haid yang keluar dengan ciri-ciri yang seperti yang disebutkan tadi, maka salatnya tidak salat, ya. Artinya salatnya ditunda, ya. ya, tidak melaksanakan sholat persis seperti wanita haid, ya, persis seperti wanita haid tidak melakukan sholat, iya. Walaupun keluarnya itu tidak ada jadwal khusus, ya, karena ini sudah rusak jadwalnya. Ini salah satu kemudaratan, ya, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam rahimahullah taala. Ini salah satu kemudaratan menggunakan pil KB atau suntik KB yang dia bisa merusak siklus haid. Padahal bagi seorang wanita itu mengetahui siklus haid, iya, mengetahui siklus haid sangat penting sekali karena berhubungan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau keluar darah ini meskipun bukan pada jadwal haidnya, ya, atau hanya berbeda beberapa hari saja, tetap dia tidak melaksanakan sholat kalau sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri darah haid, maka itu dianggap darah istihadhah. Ya, itu dianggap darah istihadhah. Sebab yang ditanyakan di sini orang yang sudah tidak punya jadwal lagi, tidak punya jadwal tetap. Ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, orang yang puasa tapi meninggalkan sholat, tidak sah puasanya. Ya. Kita telah ketahui orang yang puasa tapi meninggalkan sholat tidak sah puasanya. Lalu gimana orang yang sholat pada bulan Ramadan tapi di lain bulan dia meninggalkan sholat, gimana puasanya, sah atau tidak? Ya. Perbuatan kekafiran dapat menghapus amalan-amalan soleh. Ya. Perbuatan kekafiran dapat menghapus amalan-amalan soleh. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang kafir yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ini perbuatan kekafiran, ya. Dikiaskan pada semua bentuk kekafiran yang lainnya. Apabila seorang melakukan kekafiran, terhapus semua amalan-amalan yang pernah dia kerjakan, ya. Maka solusi baginya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan bagi pertanyaan para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang belum terjawab pada saat ini, mudah-mudahan esok hari kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap istiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah kita. Dan juga bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, silakan kirimkan saja pertanyaannya, baik dalam waktu kuliah subuh ataupun di waktu yang lain. Insyaallah pertanyaan yang para pendengar kirimkan akan ditampung dan akan disampaikan oleh Ustaz, dan insyaallah bisa dijawab pada esok harinya. Demikian informasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.